sore ini mau ngobrol-ngobrol, saya bisa ditanya, bisa menjawab, Sabrang juga bisa saya tanya, bisa saya, dia juga bisa jawab. Ini saya mau memulai, saya sekarang ini sedang menyiapkan namanya Akademi Salam. Nah, Akademi Salam ini kami dirikan itu dalam rangka untuk mencoba ikhtiar menjawab zaman yang sedang susah ini, di mana orang butuh gagasan, butuh inspirasi untuk kehidupan yang lebih baik, yang nyata. Nah, salah satu yang mau kita mulai adalah belajar berangkat dari orang-orang narasumber ini yang sudah cukup lama menekuni sesuatu. Tentu saja di dalamnya ada inovasi yang dilakukan. Ada banyak orang yang sudah saya temukan ya, yang mereka cukup serius ya melakukan sesuatu. Jadi baik di bidang pangan itu sejak dari bahan produksinya sampai ke pengolahan makanannya, bahkan sampai ke jenis-jenis kuliner yang mereka tekuni. Juga bisa di tekstil ya, yang sampai ke produksi fashionnya, juga bisa ke teknologi terapan yang sehari-hari diperlukan oleh masyarakat. Nah, mereka itulah yang saya berharap bisa jadi narasumber untuk mengampu para siswa yang akan belajar, mungkin tidak hanya sekedar belajar, tetapi juga mereka kelak akan harus menemukan sesuatu yang bisa dilakukan gitu. Nah, sekarang ini masih pada tahap persiapan dan mungkin nanti sebentar lagi akan diaplikasikan untuk apa namanya menampung orang-orang yang akan belajar di situ. Nah, yang ingin saya obrolkan dengan Sabrang ini justru seberapa jauh apa yang saya lakukan yang ada di Akademi Salam ini, yang memungkinkan enggak itu bisa disambungkan dengan simbolik. Karena Akademi Salam ini terus terang saja kita merespon dari situasi yang ada selama ini, yang kira-kira orang belajar menggunakan alat-alat komunikasi, artinya tidak ketemu langsung ya. Ini yang kemungkinan besar pasti akan membutuhkan alat-alat komunikasi yang bisa untuk follow up-nya ya, berdiskusi lebih lanjut. Itu yang coba saya pengen tanya ini ke Sabrang, karena saya terus terang masih mikir ini apakah besok diteruskan dengan grup WA atau melalui email atau melalui medsos yang ada, yang saya masih nyari kira-kira yang efektif untuk terutama untuk pendalaman, untuk follow up lebih lanjut itu kemungkinan bisa enggak dengan simbolik yang kamu sekarang sedang ditekuni itu. Kalau kesimpulan cepatnya, yuk simbolik didesain untuk mendukung dispersi apa ilmu seperti ini memang. Tapi kalau melihat dari ceritanya Pak Toto tadi, ini kan inisiatif yang keren nih. Ayo kita bagaimana dari praktisi ngasih pelajaran ke orang-orang mendengarkan, terus kemudian mencoba mereplikasi kan konsepnya kan seperti itu. Yeah. Nah, saya mencoba menganalisis lebih mikro lagi. Misalnya gini, kalau kita belajar selama 3 jam, apakah materi 3 jam itu langsung masuk ke kita? Itu ada limitasi di kepala kita. Terus proses belajar tiap orang itu berbeda. Ada yang memang sudah struktural dari awal, dia bisa membayangkan konteksnya seperti apa. Tapi kebanyakan dari kita itu belajarnya itu tambel upon istilahnya. Jadi nggak sengaja ketemu, oh ya ini apik ki, ya tak iki apik ki. Ini kan integrasi. Ini kan kita desain ini. Memang orang yang tertarik harus ketemu dengan orang yang katakan punya pengalaman. Kadang-kadang begini, ada struktural ilmu seperti itu. Terus dia belum tahu aplikasinya ketika sebelum menghadapi masalahnya. Okay. Nah, gitu. Okay, aku paham teori ini. Gini segala macam. Tapi ketemu masalahnya, terus ini yang mana ya sebenarnya? Responnya harus seperti apa? Nah, jadi menurut saya dalam tanda petik kekurangan yang ada selama ini, pelatihan-pelatihan sudah bagus. Pelatihan-pelatihan, tapi follow up setelah itu seperti apa? Karena dari proses transfer ilmu itu ada proses lagi pengejawantahan terhadap ilmu. Nah, ketika pengejawantahan terhadap ilmu, masalah yang dihadapi macam-macam gitu. Oke, ini bisa beda-beda ini tiap orang. Contoh konkretnya ya. Contoh konkretnya, satu contoh gini, saya menemukan calon narasumber ini yang dia sudah sekian tahun menekuni ternak kambing, pembesaran. Dia seorang lulusan ternakan, lalu dia pulang kampung, lalu dia membikin penggemukan kambing, dan pada saat tertentu dia bongkar. Nah, saat itu saya kasih PR kepada anak ini. Ini kebetulan perempuan anaknya ini. Saya kasih PR, kamu bisa enggak dengan model ternak yang kamu kelola itu, yang bisa jadi orang bisa invest di situ, yang kan sekian bulan dibongkar, investasi dia menguntungkan dibandingkan taruh bank. Dengan bank, namanya kayak gitu ya. Ini ternyata lanjutnya, setelah 2 tahun saya cek, ternyata investornya bertambah. tidak berkurang, malah bertambah. Jadi berarti kan berhasil. Cukup lumayan, cukup berhasil. Nah, ini kan mereka saya minta untuk kasih pengalamannya itu kan. Oke, ini di kelas nanti. Nah, saya membayangkan seperti yang kamu omongkan tadi, ini enggak cukup nih hanya di 3 jam hanya di pelajaran. 3 jam pelajaran itu. Nah, saya membayangkan ini butuh aplikasi untuk follow up lebih lanjut dari alumni ya. Ini kan mereka nanti akan jadi alumni yang akan melakukan dari hasil dia mendapatkan pengalamannya dengan narasumber ini. Nah, kira-kira kalau menurut kamu gimana nih gagasan itu, terutama kaitannya nanti pasca kelas yang mungkin hanya 3 jam itu atau mungkin 2 kali pertemuan itu, kira-kira seperti apa? Menurut saya follow up itu amat sangat penting. Karena ada beberapa masalah yang bisa dijawab sekaligus. Kalau tadi yang sudah dibahas, masalahnya adalah kecepatan akuisisi ilmunya. Terus nanti ketika dia menghadapi sebuah masalah, bagaimana cepatnya dia mendapatkan informasi untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, makanya sebuah forum yang isinya sebuah forum yang isinya bisa continue diskusi itu penting. Okay. Dan ada lagi poin lagi, bahwa titik mulainya mungkin berbeda loh. Ya. Ada yang lainnya udah mulai 2 minggu, 3 minggu. Ada ini yang ketinggalan nih aku. Ya. Aku coba ngejer, terus dia kan harus nyomot-nyomot ilmu nih. Ya. Ini kalau nanyanya kepada siapa nih? Nah, ini kan juga butuh ketika dalam sebuah komunitas, dia butuh nanya sama yang punya otoritas nih, yang punya pengalamannya. Dan bisa gini juga, kalau misalnya di simbolik keuntungannya adalah, ini alumni-alumni, kalau dia sudah punya pengalamannya sendiri juga, jadi nggak harus profesor ngajari anak SD ini. Ya. Kan dalam forum diskusi itu. Jadi bisa anak SMP ngajari anak SD-nya, anak SMA ngajari anak SMP-nya. Jadi yang pinter banget, yang inisiatornya nggak harus nandangi semuanya. Jadi ini gotong royong dalam ilmu juga posisinya. Artinya kan nanti di simboliknya itu, satu sisi berarti kan saya bisa mewajibkan semua alumni harus masuk ke simbolik, termasuk narasumbernya, karena dia akan terus-menerus menjadi orang yang konfirmasi dari alumninya ini. Dan saya kan ini enggak hanya satu kelas kambing ya, katakan, tapi nanti akan ada narasumber yang sudah sekian lama dia membikin makanan yang bahan bakunya dari singkong. Ini tanpa menggunakan terigu ya, umpamanya kayak gitu. Nah, ini kan gagasan-gagasan seperti itu, termasuk tentu saja dari teknis sampai filsafatnya sampai ke pasarnya dan sebagainya. Nah, ini kan butuh, berarti kan di simbolik nanti bisa. Akan ada ruang. Ini alumni kelas kambing, ada alumni singkong. Yeah. Ada alumni teknologi sangat terapan. Bisa. Yeah. Saya bayangkan seperti itu. Gimana kira-kira menurut kamu itu? Yo, imajinasi kita tentang pendidikan yang kita obrolkan kemarin kan seperti itu, Pak. Yeah. Bahwa ketika semua orang bisa jadi guru, semua orang bisa jadi murid, tapi tetap kita butuh tahu siapa yang paling ahli. Walaupun ngajari, semua bisa ngajari semua. Nah, di situ narasumber yang kita butuhkan. Narasumber ada nih. Terus ada alumni yang ternyata detail gitu, pinter. Ya kan, itu kan kita butuh tolak ukur. Mungkin seperti dia itu juga bisa share ikut pengalamannya juga. Pengalamannya ke yang lain untuk yang baru mulai. Nah, itu disediakan di sini. Oke, berarti kan selain kelas yang mungkin hanya 3 jam atau mungkin 6 jam, itu akan dilanjut pada ruang lain yang ada di simbolik. Ya, gitu. Semua saling dorong. Nah, kira-kira di simbolik itu bentuk dialognya pakai apa? Tertulis, Pak. Sampai saat ini tertulis. Karena itu yang lebih gini. Kalau tertulis kan bisa ngaksesnya kapan aja jadinya. Betul, termasuk gak harus live. Termasuk umpamanya si alumni atau siapapun yang ada di kelas follow up itu, katakan kirim bahan tertulis yang atau visual atau bisa, apa. Bisa. Berarti bisa dilakukan di situ. Bisa dilakukan. Dan ini sebenarnya memudahkan gini narasumber juga, Pak. Ya. Karena ono bocah yang jawabannya bagus terus, dia kasih afford, nilainya semakin tinggi. Lama-lama tugas dia nggak harus ngajari. Lama-lama tugas dia hanya jagani. Oh, ini jawabannya salah, Ki. Ini jawabannya harus benar, dia diamin. Nah, ini jawabannya salah. Ini kan saya membayangkan ini alumni dan narasumber yang memang sudah ketemu kan di satu kelas itu. Nah, ada kemungkinan orang lain nggak yang masuk ke bisa kelas ini? Ke apa namanya? Ke kan gini, kalau di simbolik ya. Misalnya Pak Toto bikin akademi salam. Akademi salam. Di situ ada orang-orang yang memang berkelindan di situ dengan peraturan Pak Toto. Yeah. Di pihak lain kan ada ruang publik nih yang tidak terkumpul di apa namanya di rumah itu. Di ruang publik ini juga ada kanal namanya peternakan. Ya, nah, teman-teman di sini bisa terlibat di situ juga untuk ngobrol yang lain. Jadi orang yang baru masuk tetap bisa diskusi di situ. Dan ini bisa jadi narasumber itu juga. Itu yang harus dikelola berarti. Karena kalau yang antara alumni dengan narasumber dan mungkin ada orang lain yang terlibat di dalam demi salam mungkin sudah oke ya secara metodologi, secara dan sudah tahu satu sama lain, sudah bisa ngukur siapa yang pintar. Tapi di ruang publik juga artinya di simbolik juga tidak menutup kemungkinan ada orang baru yang tertarik masuk. Kan gitu kan. Nah, keuntungan ketuanya di sini jadi gini. Kalau ini misalnya dari Pak Toto dari lingkungannya Pak akademi salam. Ini ada mentornya nih. Mentornya kelasnya 3 misalnya. Yeah. Nanti itu dia di ruang publik kelihatan kelasnya 3. Jadi orang yang maksudnya orang yang mau belajar dia tahu oh ini pinter iki neng peternakan bisa tak jadiin patron nih. Jadi walaupun informasi yang datang banyak itu yang mau belajar bisa dengan cepat mengkurasi. Jadi tanya sama yang ahli memang di situ. Saya kira di ruang simboliknya itu juga saya pengen melihat indikasinya tentang ini kan inovasi kan ditemukan oleh narasumber. Yeah. Nah, saya kan membayangkan narasumber ini kan hanya jadi pemantik, untuk diskusi, inspirasi, agar si alumni ini juga punya gagasan yang bisa jadi mungkin dia tidak membuat ketela seperti yang dibuat oleh narasumbernya. Dikembangkan menjadi sesuatu yang baru. Bisa, sangat bisa. Nah, saya membayangkan justru seandainya orang baru masuk dan sebagainya, itu ruangnya justru di situ. Di ruang publik itu, ya. Ini apa sejauh ini salah satu yang paling efektif di urusan praktis, di simbolik, itu memang ruang kajian peternakan dan pertanian. Jadi masalahnya real. Ini ada hama ini gimana nih? Ada yang jawab seperti ini, gini-gini. Cuma yang itu luar yang biasa, sisi lain yang tadi kita juga bicarakan, kita kan juga bisa membuka, umpamanya ada orang Ma'iyah yang menekuni pertanian, dia punya ruang di simbolik. Nah, ini kan langsung orang umum yang masuk. Nah, bedanya dengan Akademi Salam adalah yang pertama masuk adalah alumni yang sudah mengikuti kelas dengan si narasumber ini. Saya kira yang membedakan itu. Tetapi juga kalau kita mau kasih katakan nama walaupun tidak harus ditulis, ini adalah ruang follow up dari kelas sebelumnya, tetapi tidak menutup kemungkinan orang lain yang tidak ikut yang tidak ikut kelas untuk ikut khusus belajar. Itu juga bisa ikut belajar bersama. Oke, kira-kira apa yang bisa di itu tadi, kalau salah satunya saya melihat indikasi-indikasi inovasi umpamanya, atau indisi, bahkan mungkin juga ada indikasi temuan-temuan baru dari setelah dia ikut kelas itu, bisa nampak nggak dari situ, bisa terrecord nggak? Kalau dia memposting ya terrecord otomatis Pak. Di posting aja di situ. Ya kayak Facebook kan bisa memposting. Oke, enggak, artinya kan di situ bisa difasilitasi toh. Difasilitasi. Umpamanya, si apa namanya, teman-teman alumni ini kamu udah menemukan apa? Ya, bisa. Kan bisa begitu toh. Dia tinggal apa namanya posting di akunnya dia. Jadi seperti posting, aku sudah menemukan ini, menemukan ini. Di situ dia juga kelihatan, aku menemukan di pertanian, poinku di pertanian sudah segini. Berarti melihat apa kredibilitas dia di dunia yang itu jelas, yang terlihat. Dari data yang saya punya dari narasumber yang sudah coba saya organisir itu, mungkin ada sekitar 15-an orang lah ya, yang agak beragam ininya, apa namanya, disiplinnya. Semuanya disiplinnya, ada yang keurusan pangan, ada yang keurusan sejak dari kain sampai jadi produk apa namanya, macam-macam ya, baju, macam-macam, dan juga teknologi. Nah, teknologi ini yang salah satu yang sedang dikembangkan di Bali anaknya ini adalah bagaimana dia membuat mesin perahu untuk nelayan, tapi yang tidak menggunakan bahan bakar bensin. Oh, tidak bahan bakar. Nah, saya pengen mengambil anak ini yang menekuni teknologi itu, tidak hanya itu, tapi sebetulnya apa sih dasar-dasar teknologi yang bisa dikembangkan, karena orang ini basicnya elektronik kan. Nah, sehingga apa yang, karena ini juga zaman digital dan sebagainya, saya pengen mencoba untuk bagaimana si narasumber ini bisa membimbing siswa-siswa yang ikut itu ke arah itu. Ada fenomena menarik begini Pak, yang mungkin dikatalisasi, dipercepat dengan mekanisme dalam simbolik. Pertama, kalau kita sudah punya tolak ukur siapa yang kompeten sama yang tidak, itu kita sudah bisa mengkurasi banyaknya informasi. Nomor satu, jadi mengembangkan diri lebih cepat. Ada risetnya gini, ada risetnya Russell Akoff. Jadi dia ngomong gini. Dia bercerita bahwa ada simposium statistik waktu itu, tahun berapa saya lupa, simposium statistik nasional di Amerika. Terus kemudian dibikin polling, kira-kira pembicaranya siapa ya yang bisa mengembangkan dunia statistik ini. Dari 50 di polling jadi 20, jadi 20 jadi 10, sampai akhirnya 4. Fakta yang menarik adalah orang 4 ini tidak ada yang dari dunia statistik. Justru semua dari sudut pandang luar. Ini kemudian berkembang menjadi teori. Benernya yang bisa memberikan ide-ide fresh itu justru bukan yang berkecimpung di dalamnya. Kadang-kadang dia terlalu tenggelam di dalamnya, nggak bisa ngeliat lainnya. Artinya kan bahwa membuka tadi, walaupun ini kelas follow up, berarti membuka orang publik, orang lain masuk itu menjadi penting kan? Jadi penting. Selain pembukaan pembelajaran, ini juga kemungkinan inovasi yang tidak terbayangkan oleh ahli. Walaupun gini, yang punya ide kadang-kadang nggak punya disiplinnya untuk menjalankan. Itu tetap butuh ahlinya. Ahlinya nanti yang tetap ngomong mungkin atau tidak ya ini dilakukan. Tapi ide-ide liar itu biasanya datang dari yang di luar bidang ilmu itu sendiri justru. Nah, saya pengen nanya nih, katakan di kelas follow up tadi ya, ini butuh moderasi nggak, butuh moderator atau fasilitator nggak di situ? Gini. Atau setiap orang sebenarnya juga sudah jadi moderator di situ? Yang konsep yang dijalankan simbolik gini, ini berdasarkan sebuah fenomena. Ini sebenarnya ada penelitiannya, tapi saya ibat fenomenanya aja, ceritanya. Sekitar 2015, tahun 2015 itu ada yang nge-post gini Pak, post gambar sapi. Terus ditanyain ke netizen, beratnya berapa nih? Kalau nggak salah ada sekitar 17 ribuan yang nebak. Ini berapa, dan seterusnya. Nah, ketika dirata-rata hasilnya, itu salahnya lebih dari 5%. Ketika ditanyain ke ahli, satu orang nih, pendapat satu orang, ini salahnya 6 sampai Ya. 8%. Jadi ternyata pendapat orang banyak itu, walaupun secara individu mungkin tidak benar, ada yang overestimate ke terlalu banyak, ada yang underestimate terlalu sedikit, tapi rata-ratanya apa namanya mendekati tepat. Nah, penilaian dalam simbolik moderatornya itu bersama. Semakin banyak yang terlibat, pengukurannya itu akan semakin tepat tuh. Nah, artinya kan setiap tiap pergumulan di situ kan harus ada kesimpulannya toh. Kalau enggak kan enggak bisa jadi data. Iya, iya. Berarti kan di situ nanti di tahap kesimpulan itulah sebetulnya oh ternyata bahwa apa namanya tadi yang berat sapi yang bisa sekian itu karena ABCD. Atau sebaliknya lah. Bisa begitu toh. Jadi sebenarnya kalau semua terlibat menilai itu konklusinya lebih akurat sebenarnya. Nah, saya menjadi membayangkan ini akan menjadi kelas yang panjang. Karena kan gini, katakan pasca di kelas yang apa namanya? Zoom. Yang Zoom itu yang kan live atau apa nanti. Itu kan apa? Enggak terus orang-orang ini akan langsung mencoba apa, mengaplikasikan apa. Itu yang saya sedang pikirkan ini akan menjadi kelas panjang gitu loh. Menurut saya seharusnya semua kelas itu kelas panjang. Okay. Ada kelas pendek sebenarnya. Okay. Saya kira ini penting. Artinya kan saya sejak awal harus sudah mengutarakan kepada semua orang yang terlibat bahwa ini bukan kelas pendek yang nge-zoom 3 jam selesai gitu loh. Ini yang dianggap yang ini biasa disebut sebagai ilusi pengetahuan. Ketika kamu baca segini, kamu anggapnya kemudian paham. Padahal untuk memahami kan perlu konteks. Konteks pengalaman. Namanya saya lebih percaya bahwa konsep bahwa belajar itu tidak pernah selesai sampai mati karena kelas itu tidak pernah berhenti. Bahwa yang lebih ahli bisa menggait yang lain karena pengalaman dia lebih banyak nih. Jadi ketika orang punya pengalaman sih yang di sebelah sini dia bisa nggait, sebelah sini bisa nggait, tapi pengalaman non-stop nih. Ya. Oke, teman-teman semua, saya kira nanti kalau yang teman-teman yang tertarik tunggu aja apa namanya publikasinya Akademi Salam yang sedang disiapkan dan ini boleh untuk siapapun, tetapi syaratnya cuma satu, memang orang yang serius mau belajar dan mau mengaplikasikan. Memang ini sebuah pembelajaran untuk kehidupan. Ini komprehensif dengan simbolik ya ID. Jadi tentu saja nanti siapapun yang terlibat di Akademi Salam, baik fasilitatornya, pengelolanya maupun narasumber maupun siswa, otomatis harus masuk simbolik. Itu ini menjadi syarat mutlak untuk berjalannya Akademi Salam. Nah, dari perbincangan tadi yang jelas bahwa ini tentu saja bukan waktu yang pendek. Justru waktu panjangnya itu ada di simbolik malah menurut saya. Mungkin kelasnya pendek tetapi proses diskusinya itu bisa menjadi panjang. Nah, kira-kira syarat untuk supaya bisa dinamis pembelajarannya di pasca workshop ya, terutama ketika sudah masuk ke ruang simbolik itu apa saja, Bran? Oke, kalau di simbolik ada paradigma yang sedikit berbeda dengan sosial media ada sekarang. Tapi mungkin ada miripnya sama yang ada ngomong mirip sama Quora, mirip sama Kaskus, ada mirip sama Reddit. No problem karena memang konsepnya agak mirip-mirip juga. Di sini gini, kalau kita terbiasa dengan Twitter, dengan Facebook, kita kan follow orang. Follow orang. Mode itu ada di simbolik disebut sebagai interface. Tapi ada juga mode yang follow-nya adalah sebuah ruang kajian. Follow ruang kajian, jadi ruang kajian peternakan, ruang kajian pertanian, ruang kajian filsafat, terserah. Nah, kalau Salam ini punya bed sendiri kan di simbolik. Kalau misalnya Akademisi Salam bikin grup, ini kan jadi rumah sendiri. Di dalam rumah itu ada ruang kajiannya juga bebas. Selebar apa yang tertarik dalam yang untuk dibahas di dalam grup tersebut. Jadi tetap bebas. Jadi ada ruang yang di dalam rumah, tapi juga ada balai desa yang kita bisa ngobrol bareng-bareng. Sehingga harapannya nanti juga ada akulturasi antar rumah-rumah yang berbeda nih, saling exchange ada ilmu. Persambungan dan ada exchange ilmu juga. Nah, tadi menjawab pertanyaan bagaimana untuk efektif di situ. Gini, ini juga sejauh ini di simbolik kadang ada yang kaget. Masuk simbolik itu kaget, ada ruang kajian sebanyak ini terus semua pengin diikuti. Ya, ya. Kadang-kadang ini enggak efektif. Betul, betul. Kadang-kadang enggak efektif, rasa nafsu-nafsu tuh semua ya, makanya, diikuti. Makanya saya membuat di Akademi Salam itu juga halnya itu agak spesifik jelas, bahkan spesifik sekali. Ya. Ini kita, salah satu yang perlu kita latih bersama adalah kemampuan pilah ranah. Ini kita lagi ngomong apa nih, pertanian. Kita lagi ngomong apa nih, kesehatan. Kadang-kadang hal yang benar itu agak enggak pas diomongin. Misalnya ada gini, gimana pertanian. Ini gimana nih? NIM itu sebutan pseudonim di simbolik karena di ruang publik ini semua anonim. Yang dilihat adalah poinnya itu tadi, seberapa kamu sudah dapat manfaat untuk yang lain. Nah, jadi misalnya gini, ada kemarin misalnya di peternakan ada yang nanya, ini kena kutu, ini kena kutu gimana cara menghadapinya? Yeah. Terus ada yang jawab, udahlah itu semua kesembuhan itu ada di tangan Tuhan. Yeah. Jadi berdoa saja sama Tuhan, itu juga nggak salah. Yeah, yeah. Tapi kan pada ruang kajian pertanian yang diharapkan adalah solusi di pilah ranah tersebut. Yeah, yeah. Jadi kemampuan pilah ranah sebenarnya sangat penting, tapi tidak pernah kita latihkan di awal. Jadi diskusi kadang melebar ke kanan, melebar-lebar ke tempat yang tidak. Nah, menurut saya melatih diri untuk konsen pada sesuatu yang menurut dirinya memang primer itu penting. Jadi misalnya primernya aku pertanian, peternakan, perikanan, dan itu yang tak kasih prioritas. Lainnya untuk hiburan, mau meme, humor, filsafat, lainnya hiburan. Yang lainnya saya ikut nonton-nonton, ikut baca-baca, nggak apa-apa. Jawab sekali waktu, tapi yang primer buat saya harus merespon, misalnya gitu. Saya melemparkan sebuah ide gagasan, saya melemparkan pengetahuan. Kalau ada yang nanya saya jawab, nah itu akan terjadi perputaran ilmu pengetahuan yang luar biasa itu. Karena terus terang saya juga sangat belajar sangat banyak dari simbolik yang tidak saya bayangkan sebelumnya dari ruang kajian yang dalam tanda petik dagel-dagel lah itu. Itu stumble upon ilmunya jadi macam-macam. Nah, untuk efektifnya menurut saya itu tadi, kita mengetahui ruang kajian yang primer buat kita itu apa sih. Agama itu ruang kajian yang melandasi semuanya. Maksudnya kalau sudut pandang agama itu melandasi semuanya, melandasi kestabilan manusianya. Itu tapi menyangkut soal prinsip ya. Prinsip itu soal prinsip dan value. Tapi untuk aplikasi kemudian jelas nih ruang kajiannya apa nih, teknik pertanian, apa kan jelas. Bahkan kalau di peternakan, umpamanya kelas peternakan di Misalam kan sejak dari cara memilih kambingnya, bibitnya, sampai makanannya, sampai bagaimana teknologi makanannya, sampai bagaimana pengelolaan, sampai ke manajemen kan, sampai ke kan luas pasar itu. Gitu. Jadi yang dibicarakan sebenarnya tidak berhenti itu. Dan pengetahuan tiap orang kan beda, ada yang baru mulai, ada yang udah setengah-setengah, yang setengah ngajari yang baru mulai, yang pinter banget ngajari yang sudah lumayan senior, dan perkelindahan itu seharusnya jadi menarik untuk saling menyerap ilmu. Oke, ini hal lain ya, saya kan paling tidak setuju bahwa pendidikan itu dijadikan komoditi. Nah, ini yang mungkin harus kita pikirkan bersama. Sisi lain, karena ini panjang ini, kan nanti masuk ke ruang simbolik itu kan waktunya sangat panjang, karena bisa jadi setiap orang punya dinamika sendiri-sendiri di bagaimana dia mempraktekkan itu. Gimana nih caranya supaya ketika butuh waktu panjang kan pasti butuh sustain uang, juga butuh sustainability sustain untuk itu. Kamu punya gagasan nggak untuk itu? Ini supaya sekali lagi ya, ini supaya sustainable tetapi tidak memperdagangkan. Sustainable tapi tidak memperdagangkan. Menurut saya ada kondisi ideal. Kondisi idealnya itu sebenarnya bukan yang memberi ilmu yang mentarif harga, tapi yang belajar menghargai sebuah ilmu seberapa. Nah, tapi itu juga ada masalah lagi. Kalau kita ini bukan Indonesia aja, dunia ini. Kalau ada pilihan kamu nyumbang berapa untuk ilmu yang kamu dapatkan dan gratis, ya mayoritas milih gratis. Padahal ini membunuh sendiri sebenarnya. Betul. Orang yang pinter. Berarti kan harus ada ada kesepakatan sebenarnya. Ada kesepakatan seharusnya di sebuah rumah. Kalau simbolik sendiri menyediakan sebisa mungkin pengennya gratis nih. Ya, kalau ya. Simbolik secara luas ya. Tapi untuk sebuah rumah tertentu, misalnya Akademisi Salam, kesepakatan di dalamnya yang berlaku. Karena begini ya, kalau katakan ini kelasnya spesifik, otomatis setiap bed di simbolik nanti kan si narasumbernya harus terus menerus mengikuti prosesnya ini. Tanggung jawab ilmu. Iya, itu yang jawab ilmu. Yang makanya apa yang diungkapkan Sabrang berarti mungkin enggak katakan ada kesepakatan iuran dengan kan beda itu. Bisa ya, enggak ini ada yang bisa mungkin yang nanti bisa dikembangkan simbolik adalah menyiapkan mekanisme kalau itu mau dipakai. Apakah sebuah komunitas mau memakai atau tidak? Ya, ya. Itu tergantung kesepakatan ya. Sebuah komunitas. Tuh. Jadi kalau komunitasnya mau, ini kita harus bertahan lama nih, kita perlu sustain nih. Ayo kita iuran lah, mekanismenya bukan membayar ilmu, tapi bukan, mekanismenya kooperasi ya, nih. Betul, betul. Untuk kebersamaan, gitu, untuk tumbuhnya. Yo, kesepakatan komunitasnya, monggo mawon. Ya, saya membayangkan mungkin Desember itu sudah harus punya bed di simbolik ini Akademi Salam karena pasti workshopnya kan nggak panjang kan paling 3-6 jam lah katakan kalau ada 2 pertemuan umpamanya. Nah dari situ kan harus segera masuk ke simbolik untuk melanjutkan diskusinya melanjutkan tidak hanya diskusi yang kemarin tetapi juga sudah mulai pada tahap-tahap ketika orang mencoba mempraktekkan. Nah, itu yang ada keuntungan unik di simbolik ya. Ada unik. Jadi kalau ngobrol di face di public space itu kan otomatis semuanya dibuat anonim. Ya. Itu sebenarnya ngadepin gini. Saya malu bertanya soalnya pertanyaan bodoh ya. Nah, kan gitu ya, kadang-kadang ya. Ada yang gitu. Kadang-kadang saya malu menjawab nanti dianggap sok pinter ya. Padahal pertanyaan tidak ada pertanyaan bodoh dan semua jawaban adalah berharga. Makanya disembunyikan identitasnya, ya. Tapi kalau berguna tetap tercatat nah, nih di dalam. Nah, mungkin gini, kalau itu. yang membedakan ruang lain di simbolik dengan ruangnya demi salam di simbolik, saya enggak anonim lagi di situ karena sudah jelas di situ siapa yang ikut di situ adalah alumni. Terus narasumber dan pengelola Akademi Salam itu pasti nggak boleh, bahkan nggak boleh anonim. Nah itu tentu saja mungkin ada keuntungan dan kekurangannya ya. Tetapi pilihannya nggak anonim gitu loh. Ada di ruang interface yang tidak anonim, memang kelihatan namanya. Tentu saja pasti nanti anunya dinamika yang lain itu adalah ketika ada orang lain yang masuk ke ruangnya Akademi Salam. Itu saya sih menduga akan menjadi menarik sebetulnya kalau itu terjadi gitu. Dan saya kira nggak ada masalah tau itu. Nggak ada masalah. Kalau dari sudut pandang simbolik sih itu bagian dari emergence. Ya, kita lihat kok apa namanya kombinasi ini jadinya gimana, kombinasi ini jadinya gimana itu yang kita coba tampung. Nah mungkin, nah saya nggak tahu ini kerjasamanya Akademi Salam dan Simbolik kan tadi kita membuka bed di sana. Kerjasama yang lain adalah menyangkut soal data yang ada di itu. Artinya ini data dari seluruh pemakai percakapan atau apapun. Oh, ada terdokumentasi. Nah, berarti kan si pengelola Akademi Salam juga bisa merekod itu. Iya kan, bisa merekod kan? Dan bisa men-summary, membuat rangkuman terhadap perkembangan ilmunya seperti apa. Karena saya memang membayangkan bahwa siapa yang masuk ke Akademi Salam ini juga bukan hanya sekedar dia ikut di kelas yang mungkin hanya 6 jam itu, tetapi alumni ini kan bisa sepanjang masa ini. Betul. Itu yang dan gini, siapapun yang melakukan dia punya potensi menambah ilmu pada kolektif knowledge apa bahasa Indonesia pada kolektif pengetahuan kolektifnya itu siapapun yang melakukan itu punya potensi untuk nambahin karena yang melakukan pasti unik nih dia punya kondisi yang unik, kondisi tanahnya unik, keadaannya unik, dia punya cara memecahkan masalah yang unik. Jadi ini sharing cara dia memecahkan masalah itu sangat menghemat waktu yang lain sebenarnya. Kalau ada masalahku mirip nih, tak ATM aja deh. Mati di rutin modifikasi sedikit lah. Gitu. Jadi dan juga tinggi. Bisa berkembang menjadi wahana untuk mengelola jaringannya ini kan. Oh, betul. Bayangkan nanti kalau ada sekian kelas di Salam itu kan akan ada sekian banyak kemungkinan terjadi gitu. Apa namanya? Kolaborasi dan seterusnya. Iya. Oke. Teman-teman semua, jadi saya kira supaya tidak berpikir yang ini apa sih simbolik ya, saya kira sebaiknya teman-teman sejak sekarang sudah bagaimana cara mengakses simbolik. Sekarang ada di Play Store, di Android baru ada di Android, yang di web baru pengembangan, di iOS juga pengembangan. Jadi bisanya yang punya HP Android untuk saat ini. Jadi dicoba aja dimasukin. Kalau biasanya ada masalah gini, apa namanya, notifikasinya terlalu banyak, dan seterusnya, itu semua bisa disetting di dalamnya sebenarnya. Tinggal di paling nyaman kamu gimana, karena sejauh pengalaman saya ketika semakin banyak, sejak kemarin itu video yang keluar, terus penggunanya semakin banyak, akumulasi ilmu yang saya dapatkan juga dalam tanda petik mengerikan lah, karena inputnya luar biasa banyak. Siapa yang mau belajar? Okay. Jadi saya kira pilihan Akademi Salam ini kan memang menggunakan alat-alat komunikasi. Jadi ya nggak ada cara lain. Siswa ini, calon siswa, calon mahasiswa ini juga memang syarat utamanya harus punya Android. Itu udah nggak bisa. Untuk sekarang. Harus punya ini Android, kesalahan kan. Pada. Ya. Developer masih belum develop yang lain. Okay. Sebenarnya enggak. Kalau enggak begitu ya enggak jalan. Karena pilihannya Akademi Salam ini belajar jarak jauh. Tentu saja ini memang kita mencoba untuk membangun pembelajaran mandiri tetapi menggunakan alat-alat komunikasi. Oke, saya kira itu saja. Kawan-kawan semua, jadi nanti ditunggu saja akan ada publikasi tentang kapan Akademi Salam dibuka, dan di situ akan ada informasi berbagai kelas, ada yang kuliner, ada yang fashion, ada yang teknologi terapan, ada yang mungkin secara khusus pendidikan. Bisa. Bagaimana pembelajaran mandiri yang karena fenomenanya saat ini kan fenomena orang harus belajar di rumah. Nah, tetapi sistem belajarnya tidak mandiri. Itu yang mau pakai alat apapun ya susah. Karena paradigmanya belum berubah. Nah, itu yang jadi dipindah ke rumah, tetapi dia masih tergantung dengan pusat. Masih sentralistik. Akademi Salam tidak akan mengulang itu. Jadi benar-benar, tapi sekali lagi, bahwa tetap aja bahwa teman-teman juga harus yang utama ya punya Android, karena kelak ini akan untuk saat ini. Siapa tahu. Oke, kira-kira begitu ya. Teman-teman semua, kita tunggu mainnya Akademi Salam dan simbolik.